Niku bapak nakal di tangkleti tuan rumah. Betul. Ya. Ada lembah ada duka yunya. Oke. Okay. Ya ini terbikin sisa yang punya lagu selamat menikmati dan mendengarkan bareng El Shinta Sister Music Lembah Duka. Selamat malam Lembah Duka terbikin sisa. Spesial buat Roma sudah dikasih. Monggo Mbak.